sendiri. Mengapa hatiku selalu bersedih? Tiada kawan, tiada kasih dan sayang. Ku ingin hidupku selalu gembira. Ku ingin tersenyum melupakan duka. Hilangkanlah hati yang menderita. Ku coba melupakan kesedihan hatiku. Hapuslah air mata ini. Mengapa hidupku selalu sendiri? Mengapa hatiku selalu bersedih? Tiada kawan, tiada kasih dan sayang. Tiada kawan, tiada kasih dan sayang. Ku coba melupakan kesedihan hatiku. Hapuslah air mata ini. Sedih, tiada kata.